apakah diperbolehkan menyembelih hewan ternak seperti ayam, itik dan semisalnya, tapi bukan niat untuk berkurban, tapi untuk dimakan saja? Ya makan silahkan, gak ada masalah ya sih. Antum bagi ke orang lain juga gak apa-apa, lebih afdol. Nah, ya, yang kita bahas tadi masalah kurban. Nah, adapun hanya dijadikan daging saja, silahkan, ya, kolektif, ya, kumpul uang, beli kambing, beli sapi, silahkan. Tapi jangan dinamakan kurban. Tapi jangan dinamakan kurban. Sebagian lagi, ya, nah, karena sudah mengetahui bahwa tidak boleh dinamakan kurban, ya, tapi tetap aja mengumpulkan uang, kolektif. Nah, ketika ditanya, gimana? Kan nggak boleh. Iya, bukan kurban, tapi ya hanya sekedar kumpulkan uang saja. Lah, tapi kenapa berkenaan tentang kurban? Ya, ketika dekat hari kurban baru kolektif, baru ngumpul uang, ya patungan satu orang 5.000 misalnya. Jadi walaupun Anda mengatakan ya, tapi ini kita niatkan bukan kurban, tapi karena acaranya sama, bertepatan dengan hari yang sama, ya, menimbulkan syubhat. Nah, kenapa bukan di hari yang lain, Ramadan misalnya? Kumpul uang 5.000, kita beli sapi. Ya silahkan. Nah,